Apa hukumnya memanjangkan rambut bagi laki-laki dan merebondingnya biar rapi? Masalah ini, memanjangkan rambut bagi laki-laki, itu tergantung masyarakatnya, tergantung adat masyarakatnya. Ini masyarakat, masalah yang mubah. Asalnya dia mubah. Namun, dilihat kondisi masyarakatnya. Bagaimana adat mereka. Kalau di masyarakat, ya, seperti yang kita ketahui pada kebanyakan masyarakat kita, orang yang memanjangkan rambut itu kebanyakannya ya, kebiasaan orang-orang yang tidak baik, ya, kebiasaan preman atau orang-orang fasik, ya, para pemain-pemain musik, para pelaku dosa, maka tidak sepatutnya, ya, mengikuti kebiasaan mereka. Ya, tidak sepatutnya mengikuti kebiasaan mereka. Tapi kalau memang hal itu di masyarakat, ya, dianggap sesuatu yang biasa saja atau tidak apa-apa, maka tidak mengapa juga insyaAllah ta'ala. Iya. Karena di dalam syariat kita dianjurkan untuk mengikuti apa yang banyak di masyarakat sepanjang itu bukan dosa. Sepanjang itu bukan dosa. Sehingga ulama menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang rambutnya panjang itu karena memang kebiasaan masyarakat di masa itu. Demikian pula dalam syariat dianjurkan untuk menghindari sesuatu yang bisa mengakibatkan celaan. Sesuatu yang bisa mengakibatkan celaan. Maka dilihat ya, kondisi masyarakat tersebut, wallahu a'lam.